Indahnya dunia dapat ku memandangnya. Syukur telah kau beri penglihatanku ini. Walaupun terkadang dosa mengundang mata terus merasukiku untuk melupakanmu. Mengganti kaji ayatmu dengan dosa kesenangan sementara. Ku memohon kepadamu jangan ambil penglihatanku. Berikan kesempatan lagi, masih ingin aku melihat kebesaranmu. Allah, jangan ambil penglihatanmu. Yang terbaik untuk semua. Ketika kelak keabadian akan menyapa, hanya kenangan indah warna dunia yang ada di kepala. Dan akhirnya akan terlupa selamanya. Untuk yang kesekian.